Kau bukan milikku, kau berikan harapan, kau katakan cinta di saat hati ini membutuhkan. Asal di hatiku dan di jiwaku, cinta yang abadi, cinta yang sejati, yang selama ini tiada pernah ku rasakan. Semua hanya bayangan, hayal dan impian. Mengapa siksa ini ku di hatiku, lembab di jiwaku.